السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus salih. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan sabat, yaitu tetap di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwah azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul di Masjid An-Nur di Pekanbaru untuk mengkaji sebuah kitab atau buku Tazkiyatun Nufus atau manhaj Ahlu Sunnah dalam membersihkan hati. Dan kita bersyukur juga atas nama Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita berterima kasih kepada pihak Masjid An-Nur dan kepada panitia dan kepada semua pihak yang terkait yang ikut membantu untuk suksesnya acara ini. Dan kita mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan dan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kajian yang seperti ini bisa berlanjut di masjid ini, karena yang namanya dakwah dia harus didukung oleh semua pihak. Yang namanya dakwah Ahlu Sunnah harus didukung oleh semua pihak, dan ini manfaatnya besar untuk kita di dunia dan juga untuk kita di akhirat. Maka jangan kita merasa capek, lelah atau letih atau bosan untuk membantu dakwah Ahlu Sunnah ini, karena dakwah ini dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah yang pijakannya jelas dari Al-Quran, dari sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Bukan ra'yu, bukan pendapat, bukan kata orang, bukan taklid, bukan mengekor kepada banyaknya orang, tapi dakwah ini dakwah yang hak, harus didukung oleh semua pihak, baik oleh orang awam, baik oleh rakyat maupun oleh pejabat, supaya dakwah ini tetap berkembang baik di Pekanbaru, di Riau dan seluruh Indonesia, supaya dakwah ini dakwah yang hak, yang mencerdaskan kaum muslimin di Indonesia, mengembalikan mereka kepada pemahaman yang benar, kepada akidah yang hak, kepada cara beribadah yang benar, dan yang penting lagi cara beragama yang benar seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dakwah kita mengajak orang kepada cara beragama yang benar, kepada pemahaman yang benar, Karena selama ini banyak pemahaman-pemahaman yang tidak benar, yang menyimpang dari pemahaman atau menyimpang dari cara atau syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah kita selalu mengajak mereka kepada kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh, bukan kepada diri para dai, bukan kepada pribadi, bukan kepada ra'yu, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, tapi kembalikan umat ini kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh, maka umat Islam akan mendapatkan izzah, akan mendapatkan kejayaan, dan akan mendapatkan kemenangan sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuh ikhwah, a'azakumullah. Pada pagi ini kita akan bahas tentang tazkiyatun nufus. Saya sebutkan dalam buku ini judulnya Manhaj Ahlus Sunnah dalam tazkiyatun nufus. Saya sebutkan tentang manhaj Ahlus Sunnah karena ada manhaj yang lain yang orang berusaha untuk membersihkan hati, tapi bukan dengan cara yang benar, bukan dengan pemahaman yang benar. Ada yang mereka lakukan dengan cara bertapa, dengan cara bersemedi, dengan cara zikir-zikir ribuan kali yang Nabi tidak contohkan dan sahabat tidak contohkan, atau dengan cara yang lain yang telah menyimpang. Maka kita harus mengikuti cara yang benar, sebab seluruh ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua istibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah SWT, yang kedua yaitu istibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanuddin, a'azakumullah. Tentang tazkiyatun nufus ini, dari manhaj Ahlussunnah saya sebutkan bukan mengikuti manhaj yang lain. Banyak manhaj-manhaj yang lain yang berusaha untuk membersihkan diri tapi caranya salah. Ya, seperti yang saya sebutkan, atau dalam bentuk kelompok atau tarekat atau tasawuf atau yang lain. Kita kembalikan, ada dasarnya atau tidak, dalilnya atau tidak. Kalau tidak ada dalilnya, jangan kita ikut. Agama ini agama dalil, agama wahyu, agama ilmu, bukan pendapat, bukan ra'yu, bukan mengikuti orang banyak. Maka ini manhaj Ahlussunnah dalam tazkiyatun nufus. Saya sebutkan tazkiyatun nufus karena masalah penyucian jiwa, penyucian hati, ini masalah yang penting, masalah yang asas. Baiknya seseorang ya dengan baik hatinya, dan jeleknya seseorang dengan jelek hatinya. Maka harus diperhatikan oleh semuanya, oleh talibul ilm, oleh para ustaz, para dai, termasuk juga oleh para pejabat, memperhatikan hatinya. Kalau hatinya baik, maka akan baik dia, dan baik juga rakyatnya. Tapi kalau jelek hatinya, jelek dia, jelek keluarganya, dan jelek rakyatnya. Maka harus diperhatikan masalah itu. Karena tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, antum lihat di halaman 5 dan 6 dalam buku itu, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalian, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakikum, dan mensucikan diri kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian alkitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah yaitu as-sunnah. Al-hikmah dijelaskan oleh para mufassirin, juga oleh Imam Syafi'i dijelaskan al-hikmah yaitu maknanya as-sunnah. Mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Ayuh ikhwah, a'azakumullah. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, di antara tugas Nabi dalam ayat ini, wa yuzakikum, dan membersihkan jiwa kalian. Kalimat wa yuzakikum, antum lihat, di halaman 7 dalam buku Tazkiyatun Nufus di halaman 7, wa yuzakkikum, yaitu yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan dari syirik kepada tauhid. Yang kedua, membersihkan dari riya kepada ikhlas. Yang ketiga, dari dusta kepada kejujuran. Yang keempat, dari khianat kepada amanah. Yang kelima, dari sikap takabur, sombong kepada tawadu. Yang keenam, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan yang ketujuh, dari sikap saling membenci, saling menjauhi, saling memutuskan hubungan kepada sikap saling cinta, mencintai, saling menyambung hubungan silaturahmi dan saling menyayangi. Anda lihat dalam pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menjelaskan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan jiwa manusia pertama kali ketika orang berbicara tentang tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Yang pertama kali membersihkan hati manusia dari syirik. Pertama kali itu. Maka dakwahnya Nabi tidak pernah berhenti mendakwakan tauhid, melarang umat dari perbuatan syirik, baik syirkun akbar, syirik yang besar, maupun syirkun asghar, syirik yang kecil. Ya, tugas Nabi yaitu mendakwakan dakwah tauhid. Maka setiap dai, setiap ustaz, setiap mubalig, maka dia harus memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Tidak boleh dia memulai dengan dakwah yang lain. Karena dakwah ini bukan dakwah yang hak. Seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dan ini harus dimulai. Bersihkan umat dari segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, yaitu membersihkan hati dari riya kepada ikhlas. Riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat oleh manusia, maka harus dibersihkan. Sebab kalau amal masih ada riya-nya, enggak akan diterima oleh Allah. Amal apa saja, apakah sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, umrah, dakwah, membaca Al-Quran, kalau itu masih riya, maka enggak akan diterima oleh Allah SWT. Orang yang riya, apakah dia berdakwah, apakah dia membaca Al-Quran, apakah dia berjihad, atau dia sedekah riya, yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka, orang-orang yang riya. Nasallallahu assalamu alafiyah. Makanya harus ikhlas karena Allah. Maka Nabi mendakwakan agar umat ini ikhlas. Kemudian juga Nabi membersihkan manusia dari dusta kepada kejujuran. Karena dusta termasuk perbuatan dosa besar. Maka Nabi SAW menyuruh umat ini untuk berlaku jujur. Dan Nabi terkenal orang yang jujur. Ma'ruf, terkenal Nabi orang yang jujur. Tidak pernah dusta Nabi SAW. Karena itu Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk jujur dan menjauhkan dusta. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu yahtar as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yatahara al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba. Kata Nabi, indahlah kalian berlaku jujur, karena jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan tetaplah seorang berbuat kebajikan, berlaku jujur, maka dia akan ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang jujur. Dan jauhkan diri kamu dari dusta, dari bohong, karena bohong itu akan membawa kepada kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, dan kejelekan dan keburukan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang selalu bohong dan dusta sehingga ditulis oleh Allah termasuk pendusta. Hadis ini sahih. Jadi jauhkan dusta. Kalau kita sudah tahu tentang dakwahnya Nabi, kita berusaha untuk menjauhkan dusta. Ajarkan istri dan anak jangan dusta. Ajarkan mereka untuk jujur. Kemudian juga Nabi membersihkan umat dari khianat kepada amanah. Sikap khianat kepada amanah. Khianat, ini khianat, tapi menyalahi apa yang diberikan dari amanah itu. Apakah bentuknya jabatan, apakah kedudukan, apakah harta atau yang lain. Dilarang dia untuk berlaku khianat. Dan ciri orang-orang munafik itu khianat. Kata Nabi, diantara ciri munafik Nabi sebutkan idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Ciri orang munafik apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberikan amanah khianat, dan apabila dia bertengkar mesti melewati batas. Ini ciri munafik. Maka khianat ini harus dijauhkan dan kita harus amanah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita amanah ini. Kemudian dari sikap takabur, sombong kepada tawadhu. Dan orang yang sombong, takabur, tidak ada manfaat sama sekali. Dan justru akan memasukkan dia ke dalam neraka. Kita disuruh untuk tawadhu. Meskipun apakah jabatan kita, kedudukan kita, kekayaan atau ilmu, itu enggak ada yang bisa kita banggakan. Semua dari Allah. Yang berhak untuk sombong hanya Allah. Maka Allah mengatakan al-kibriya'u ridai. Al-kibriya'u ridai. Sombong itu selendangku, kata Allah SWT. Faman naza'ani azabtuhu. Barang siapa yang melawan aku dengan kesombongan ini, maka aku akan azab, akan siksa. Jadi sombong tidak ada manfaat. Orang yang masih ada seberat darah sombong dalam hatinya tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang seberat darah di hatinya ada sombong. Dan sombong ini disebutkan oleh Rasulullah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Sombong itu al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu yaitu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Kemudian kita dianjurkan untuk tawadhu. Yang keenam, Nabi membersihkan akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Nabi mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia, dibersihkan. Makanya setelah kita mengkaji, kita mengaji, akhlak kita harus lebih baik daripada sebelumnya. Semakin hari semakin baik akhlak kita. Sebab antara akidah, antara iman dengan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Antara akidah, iman dengan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Nabi bersabda, akmalul mu'minin iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis ini sahih. Jadi orang yang mu'min yang sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Menunjukkan antara iman, antara akidah dengan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Karena Nabi berusaha untuk membersihkan umat manusia ini dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia. Maka Nabi bersabda, bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain sebutkan, bu'istu li'utamima salihal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan kitabnya Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya. Di akhlak. Kemudian yang ketujuh dari sikap saling membenci, dan saling menjauhi kepada saling mencintai. Yang tadinya dia menjauh, maka saling mencintai. Semua mencintai karena Allah. Dia membenci karena Allah. Dia memberi karena Allah. Dan dia tidak memberi karena Allah. Orang yang demikian orang yang sempurna imannya. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan dia tidak memberi pun karena Allah, maka sempurna imannya. Jadi kalau di din azakumullah, ini tugas Nabi tazkiyatun nufus. Dan kita harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Ikhwan fil din, jazakumullah. Kita membahas tentang tazkiyatun nufus ini penting karena apa? Yang pertama tadi saya sebutkan, tugas Nabi. Nabi ditugaskan oleh Allah untuk membersihkan hati manusia. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah bersumpah. Bersumpah. Setelah Allah bersumpah dengan makhluknya, wasyamsi wa duhaha, sampai seterusnya. Terus Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah Allah bersumpah dengan 10 usyamsi wa duhaha wal qamar idza talaha, sampai selanjutnya di ayat yang 10-nya Allah berfirman, yang ke-9 10-nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia dan beruntung orang bersihkan hatinya, dan celaka orang-orang yang mengotori hatinya. Jadi, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, harus bersihkan hati. Karena akan demikian Allah dalam Al-Quran. Allah yang menyatakan, kalau orang ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat, dia bersihkan hatinya. Bersihkan nufus. Dan orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang mengotori hatinya. Kenapa? Dia mengotori hatinya dengan perbuatan syirik. Dia mengotori hatinya dengan perbuatan bid'ah. Dia mengotori hatinya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini. Kemudian Khanibuddin Azamullah, tentang makna dan pentingnya tazkiyatul nufus kita tidak bahas. Dan materi ini saya jelaskan karena masalah hati merupakan masalah yang penting. Dan anda perhatikan amal-amal anggota badan dengan amalan hati punya hubungan yang sangat erat. Tidak bisa dipisahkan. Bahkan memperhatikan amalan hati lebih penting daripada memperhatikan amalan badan. Antum lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di halaman 19. Antum lihat halaman 19. Pada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, amalan hatilah pokok sedangkan amalan badan penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh sedangkan amal laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Jadi hati ini penting. Mempelajari amal hati penting. Ini pokok untuk membersihkan hati kita. Kemudian juga beliau menjelaskan, وَمَنْ تَعَمَّلَ الشَّرِيَةَ فِي مَصَادِرِهَا وَمَوَارِدِهَا عَلِمَ أَنَّ ارْتِبَاطَ أَعْمَالِ الْجَوَارِبِ بِأَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَأَنَّ لَا تَنْفَعُ بِدُونِهَا وَأَنَّ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ أَفْرَضُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ وَهَلْ يُمَيِّزُ الْمُؤْمِنُ عَنِ الْمُنَافِقِ إِلَّا بِمَا فِي قَلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي مَيَّزَتْ بَيْنَهُمَا وَهَلْ يُمْكِنُ أَحَدٍ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا بِعَمَلِ قَلْبِهِ قَبْلَ جَوَارِحِهِ وَعُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ أَعْظَمُ مِنْ عُبُودِيَّةِ الْجَوَارِحِ وَأَكْثَرُ وَأَدْوَمُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau, barang siapa memperhatikan syariat dalam sumbernya maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya? Oleh karenanya ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak, lebih kontinu dan lebih wajib di setiap waktu. Disebutkan dalam kitabnya Bada'ul Fawaid. Jadi amalan hati ini lebih penting. Semua orang melakukan amalan badan, umpamanya dia salat, tapi dia tidak ikhlas, tidak khusyuk, atau dia tidak tumanina, enggak diterima salatnya. Oh, tidak ikhlas kan diterima salatnya. Dia menaikkan ibadah umrah atau haji, tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Dia sedekah, tapi dia tidak ikhlas, dia riya, tidak akan diterima. Bagaimana amalan hati penting? Amalan hati ini penting. Orang-orang munafik, mereka sholat, mereka juga puasa, tapi hatinya benci kepada Islam. Dia riya. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka. Apabila mereka berdiri salat, mereka itu riya. Berdiri salat, mereka riya. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Jadi masalah hati ini masalah penting. Sebab perbedaan antara mukmin dengan munafik itu masalah hatinya. Kemudian Ikhwan Ibn Zina, Zatullah, kalau saya sebutkan tentang pentingnya masalah hati, bukan berarti bahwasannya kita ini seperti pendapatnya kaum Murji'ah yang mengatakan bahwasannya amal itu tidak masuk bagian daripada iman. Tidak. Al-Sunnah menjelaskan bahwa yang namanya iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Atau dalam istilah lain disebutkan para ulama, yang dikatakan iman itu yaitu iqrarun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu yaitu mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau ulama al-sunnah menjelaskan tentang pentingnya masalah hati, bukan berarti bahwa mereka menafikan tentang amalan lahir atau badan, tidak. Tetap amal dilihat oleh Allah SWT. Bahwa orang-orang Murji'ah mengatakan cukup dengan perkataan dan meyakini hati. Amal tidak masuk bagian daripada iman. Ini pendapat Murji'ah yang sesat dan menyesatkan. Al-Sunnah tidak demikian. Kalau Al-Sunnah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini Al-Sunnah. Makanya Ikhwan Ibn Dina, Zatullah, kalau ada orang mengatakan yang enggak penting lah orang lakukan sholat atau puasa, yang penting hati. Ini pendapat yang sesat. Bahkan ada orang yang tidak mau sholat berjamaah, ya karena yang penting hati. Ada perempuan yang tidak mau pakai jilbab, yang penting hati. Yang pakai jilbab juga pasti banyak yang salahnya. Yang penting hati, kata mereka. Tetap hati dan amal yang dilihat Allah. Yang wajib tetap dilaksanakan. Yang wajib tetap laksanakan. Sebab Allah melihat kepada hati dan badan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Hati dan amal yang dilihat. Jadi Ahlussunnah memperhatikan hati dan amal. Jadi bukan hanya hati aja, kalau disebutkan hati, karena tetap kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita. Kemudian yang paling gede, Alhamdulillah, orang-orang yang membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan terus yang melakukan demikian, maka Allah akan jamin mereka dengan surga. Allah berfirman dalam surah Taha, ayat 75-76. Kita melihat ayatnya di halaman 23-24. Allah berfirman, "Wa may yatihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahum darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka." Tetapi barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itu orang-orang memperoleh derajat yang tinggi, yang mulia, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Dia menyucikan hatinya, menyucikan jiwanya. Dalam surah Taha ayat 75 dan 76. Dari Qalib al-Din, Azakumullah, orang membersihkan hati, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Karena itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan hati di awal-awal. Nabi disuruh oleh Allah. Di awal-awal dakwahnya Nabi, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan hati. Setelah turun surah Al-Alaq, yaitu Iqra. Setelah itu Allah menunjukkan surah Mudassir. Wa thiyabaka fatahhir. Yaitu Al-Mudassir, kumpaan sampai akhir. Kemudian, wa thiyabaka fatahhir. Dan hatimu kamu bersihkan. Jadi setelah surah Al-Alaq itu Iqra turun, kemudian setelah itu Allah turunkan surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kalimat siap, siap asalnya pakaian, tapi dijelaskan oleh para mufassirin beberapa mana. Kalimat siap, wa thiyabaka fatahhir, Yang pertama artinya hatimu kamu bersihkan. Yang kedua, amalmu kamu bersihkan dari syirik. Amalmu kamu bersihkan dari syirik. Maka disebutkan dalam Al-Usul Salasa, disebutkan tahir a'malaka anisyirik, bersihkan amalmu dari syirik. Yang ketiga maknanya, yaitu bersihkan dirimu dari akhlak yang jelek. Ada juga menafsirkan, bersihkan dirimu dari perbuatan dosa dan maksiat. Ada juga yang menjelaskan, wasia baka fatahir, ay wasia baka faqassir. Wasia baka faqassir. Bajumu kamu gunting. Celanamu kamu gunting. Gak boleh lewat mata kaki. Itu pendapat Imam At-Tawus. Ini dijelaskan, anda bisa lihat dalam tafsir At-Tabari, yang kedua dalam tafsir Ibnu Katsir, yang ketiga dalam tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi jelaskan tentang lima makna dari wasiyabaka fatahir. Kita kembali ke yang awal, bahwa di awal-awal dakwah Nabi disuruh oleh Allah membersihkan hatinya dari perbuatan syirik, membersihkan amalnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau Nabi diperintahkan untuk membersihkan hati, apalagi kita. Maka kita diperintahkan untuk membersihkan hati kita. Kemudian yang paling jadi, nazakumullah, bahwa masalah membersihkan hati ini masalah yang penting, dan baiknya kita tergantung daripada hati kita. Makanya umat ini akan menjadi baik, yang pertama dibersihkan hatinya. Dengan apa? Dibersihkan mereka dari kesyirikan. Diajarkan, ditanamkan tauhid, ditanamkan akidah yang benar. Ditanamkan pemahaman yang benar. Makanya harus baik hati ini. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa ya qalbu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daginglah hati. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk membersihkan hati. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk membersihkan hati. Allah memerintahkan kita untuk membersihkan hati, Nabi juga memerintahkan kita untuk membersihkan hati. Ini yang awal. Maka sebelum kita memulai dakwah dan amal-amal kita, hati bersihkan dulu. Dan dalam amal yang kita lakukan pun, semuanya membersihkan hati. Amal-amal saleh yang ikhlas dan ittiba, itu juga membersihkan hati. Tapi usaha kita untuk membersihkan hati harus ada. Usaha untuk membersihkan hati itu harus ada. Kemudian yang kami berjin, Allah. Allah juga berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dijelaskan oleh para mufassirin. Antum lihat di halaman 41 dan 42. Yang dikatakan hati yang selamat, yang pertama hati yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, hati yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian yang ketiga, yaitu hati yang bersih dari syirik. Hati yang kedua mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi bukan sekedar syahadat saja, tapi dia mengakui la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqi minallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian yang ketiga, bersih dari syirik. Baik syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kemudian yang keempat, hati yang selamat dari bid'ah. Kemudian yang kelima, yaitu hatinya orang mukmin. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nuqayyim, kata beliau, qalbun salim adalah hati yang selamat dari menjadikan sekutu bagi Allah, bahkan ia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah saja. baik dalam kehendak, cinta, tawakal, taubat, takut, kembali, merendahkan diri kepada Allah, mengharap, semuanya semata-mata karena Allah. Dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Apabila ia mencintai, mencintai karena Allah. Apabila ia membenci, membenci karena Allah. Apabila ia memberi, memberi karena Allah. Apabila ia mencegah, mencegah karena Allah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya 318 Al-Mafaid Syaitan, yang kemudian diringkas oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, yaitu Mawaridul Aman. Jadi orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia sempurna imannya. Dan hadisnya tadi sudah saya bawakan. Kemudian Ibnu Bidin rahimahullah, tentang masalah hati ini, kita sudah berusaha untuk membersihkan hati, dan kita terus berusaha membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran. Nanti saya akan sebutkan. Ya. Hati ini setiap hari didatangi oleh dua, yaitu syubhat dan syahwat. Nanti saya akan jelaskan. Cuma saya akan bawakan dulu bahwa kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari semua itu, semua berbagai macam kotoran kita bersihkan. Tapi ingat, hati ini tidak mudah untuk tetap istiqomah, tidak mudah dan gampang berbolak-balik. Hati ini berbolak-balik. Ada orang yang awalnya luar biasa istiqomahnya, di akhir-akhir hayatnya berubah dia. Ada orang di awal-awalnya mendukung dakwah, di akhiratnya dia tidak mendukung dakwah. Ada orang yang awalnya dia berdakwah mengajak orang kepada pemahaman yang benar, di akhir hayatnya dia berubah. Berubah karena apa? Karena syahwat dan syubhat. Dan ini banyak. Ada orang yang di saat dia fakir, luar biasa istiqomah. Ketika diberikan harta oleh Allah, menyimpang dari manhaj yang hak ini. Tertipu dia dalam dunia. Makanya hati ini enggak mudah untuk kita pegang, ini enggak mudah. Berbolak-balik. Maka doa Nabi yang terbanyak, yang sering Nabi ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Tetapkan hatiku atas agamamu. Jadi biar kita istiqomah. Ya Tuhan, hati yang hak. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan sabar. Ketika Nabi membaca doa ini dan sering dibaca, Anas berkata, radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Masih ada yang membuatmu khawatir kami? Maka Rasul menjawab, naam. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Kata Nabi, iya, masih ada yang aku khawatirkan kepada kalian. Apa? Yaitu sesungguhnya hati berada di antara dua jari jemari tangan Allah, dan Allah membalikkan hati itu menurut apa yang Allah kehendaki. Terkadang orang paginya mu'min, sorenya bisa kafir. Sorenya mu'min, paginya kafir. Paginya dia ikut sunnah, sorenya ikut bid'ah. Sorenya dia bertauhid, paginya dia syirik. Makanya hati ini selalu berbolak-balik. Dan kita berhati-hati. Dan hati ini, ikhwan fiddin, jazakumullah, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nanti saya akan jelaskan tentang masalah tanda hati yang sehat. Karena kita ingin menjadi hati yang sehat, bukan hanya badan. Karena banyak orang memperhatikan bagaimana supaya badan itu sehat. Bahkan biaya supaya badan itu sehat, itu puluhan juta setiap bulannya. Supaya badan itu sehat. Supaya mukanya tambah cantik. Itu puluhan juta, tapi hatinya rusak. Bobrok hatinya. Yang penting hati ini, dan amal. Jadi orang memperhatikan bagaimana supaya badannya sehat, itu puluhan juta yang dikeluarkan tiap bulan. Tapi untuk hatinya tidak diperhatikan oleh dia. Makanya nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana ciri-ciri hati yang sehat. Karena kita ingin menjadi hati yang sehat dan selamat. Cuma sebelum itu, saya akan jelaskan dulu, Tuhan Ibn Azakumullah, bahwa manusia ini didatangi oleh dua penyakit setiap hari. Antum lihat di halaman 61 di halaman 61 Nabi bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan, fa ayu qalbin ushribaha nuqita fi nuqdatun sauda, wa ayu qalbin ankaraha nuqita fi nuqdatun bayda, hatta tasira 'ala qalbayni al-abyad mithl as-safa, fa la tadurru fitnatun ma damat as-samawati wal ard, wal akhar aswad murbadan." Kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Kata Nabi SAW, fitnah-fitnah membentang dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Hati yang menerimanya niscaya timbul bercak atau nokta hitam, sedangkan hati yang mengingkari, menolak fitnah tersebut niscaya akan tetap putih, cemerlang, sehingga hati menjadi dua. Hati yang putih seperti batu yang halus, lagi licin, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama ada langit dan bumi. Adapun hati yang terkena bercak atau nokta hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam. Akan menjadi hitam legam bagaikan belanga yang tertelungkup, terbalik. Tidak lagi mengenal yang ma'ruf, dan tidak lagi mengingkari kemungkaran, kecuali mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi menyebutkan di sini, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan." Bahwa fitnah itu akan datang kepada hati manusia seperti tenunan sehelai tikar, masuk setiap hari. Ada hati yang menerima fitnah itu, maka dia akan dibuat bercak hitam dalam hatinya. Sedangkan hati yang menolak fitnah itu, dia akan tetap putih. Sehingga ada dua hati. Hati yang putih seperti batu yang licin, yang dia tidak akan terkena fitnah selama di langit dan bumi. Yang kedua, hati yang kotor, yang hitam, seperti belanga, periuk yang terbalik, warnanya hitam. Terbalik. Dia tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar kecuali menurut hawa nafsunya. Jadi akhwan fill din, azakumullah, bahwa fitnah yang dimaksud oleh Nabi SAW dijelaskan oleh Imam Nuqayyim, fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Jadi fitnah itu ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Apa yang dimaksud dengan fitnah syahwat? Fitnah syahwat itu fitnah dunia, harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita, dan yang lainnya. Ini fitnah syahwat. Yang kedua fitnah syubhat, fitnah tentang pemahaman, keyakinan, aliran, pemikiran yang menyimpang. Ini fitnah syubhat. Dan fitnah-fitnah ini berat. Yaqul fiddin, azakumullah. Berat fitnah ini, luar biasa. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan ini terkena kepada semua orang, baik orang awam maupun para dai, para ustaz, kiai, rakyat maupun juga pejabat. Semua kena fitnah ini. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Makanya harus hati-hati. Kita harus waspada. Setiap hari fitnah itu masuk, syubhat dan syahwat juga demikian. Ya, fitnah syahwat, ya kedudukan, harta, dunia, uang, jabatan, pujian, sanjungan, dan segala macam. Itu fitnah. Dan kadang-kadang dia terasa dia terkena fitnah. Dia merasa dirinya benar atau baik, padahal dia sudah kena fitnah. Kalau sudah kena fitnah syahwat, ini kadang-kadang dia tidak mau lagi untuk kembali ke jalan yang hak. Ini fitnah syahwat. Atau fitnah wanita. Dan fitnah ini saya sebutkan satu persatu. Ya, fitnah wanita, fitnah harta. Dan fitnah besar ini, fitnah wanita, fitnah harta. Nabi sudah sebutkan, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnah, fitnah umat masalah harta. Ada orang yang terkena masalah harta, menyimpang dari manhaj yang hak. Waktu fakir, miskin, masya Allah, ibadahnya luar biasa, siang malam taat, ngajinya masya Allah. Begitu dikasih fitnah harta, sudah berubah. Kasih fitnah harta, berubah. Makanya ini fitnah, harta berbahaya. Berbahaya sekali. Dan sudah banyak menjerumuskan, bukan hanya orang awam, ulama terjerumus dengan sebab harta. Yang kedua fitnah, wanita. Yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Wanita. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kalau yang tadi likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mat, itu sahih dari Imam Tirmizi, Ahmad, Ibn Hibban dan Hakim. Ini fitnah. Dan kita harus hati-hati kepada fitnah harta dan juga fitnah wanita. Dan kita harus berhati-hati. Banyak orang-orang yang kemudian terkena fitnah dengan sebab harta dan juga dengan sebab wanita. Kemudian ada juga fitnah syubhat. Syubhat ini fitnah tentang pemahaman, tentang aliran, tentang keyakinan, tentang kezaliman, tentang kebodohan dan yang lainnya. Kita harus hati-hati. Jadi dua ini, dua fitnah yang besar dan berat yang kita harus waspada. Jangan merasa bahwa kita tidak terkena fitnah. Semua manusia terkena fitnah. Semua manusia. Makanya fitnah ini sangat berbahaya. Jangan kita merasa, wah, saya sudah ngaji, insya Allah tidak terkena fitnah. Umumnya kita terhindar dari fitnah, syubhat. Kita mengikuti keyakinan yang benar, pemahaman yang benar. Al-Quran wa sunnah la fahmi salat. Kemudian kadang-kadang ada syubhat yang masuk. Yang lain. Kadang-kadang ada syahwat. Yang kemudian akhirnya dia berubah. Jadi ada, dia sudah mengikuti pemahaman yang benar. Kadang-kadang ada lagi setan terus. Karena setan tidak mau berhenti untuk menggoda anak Adam. Sampai dia mati. Dan dia menggoda terus sampai hari kiamat. Dia minta tempo kepada Allah untuk menggoda manusia. Minta tempo. Fa'anjirni ila yawmi ba'atsun. Ya Allah, berikan aku tempo sampai hari dibangkitkan manusia. Diberikan oleh Allah waktu itu. Dan dia sudah bersumpah dengan nama Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu aku akan sesatkan semua manusia tanpa kecuali. Semuanya. Ya ulil amrinya, ya pejabatnya, ya ulamanya, ya ustadznya, orang awam, orang kaya, semuanya akan disesatkan oleh syaitan, semuanya tanpa kecuali, kecuali yang ikhlas, yang dia terhindar dari fitnah itu. Jadi ikhwan fiddin, jazakumullah, ini fitnah akan terus, fitnah syahwat dan syubhat. Kemudian fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Fitnah syahwat membuat rusaknya dan tujuan ibadah kepada Allah. Dan fitnah syubhat membuat rusaknya ilmu dan keyakinan. Artinya kalau orang terkena fitnah syahwat, niatnya ini rusak, tujuannya rusak. Orang terkena fitnah syahwat seperti apa? Dia terkena fitnah harta, terkena fitnah wanita, dia terkena fitnah ingin dipuji, disanjung orang. Rusak niatnya. Tujuannya rusak. Umpamanya dia ibadah kepada Allah yang mestinya ikhlas, dia ikhlas. Mestinya dia umrah ikhlas, tapi dia ikhlas. Mestinya dia sholat ikhlas, dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena di sini ada fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Rusak niatnya dan tujuannya dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun fitnah syubhat. Fitnah syubhat, fitnahnya pemahaman. Atau aliran, atau keyakinan, rusak dia ilmunya dan keyakinannya. Ilmunya yang mesti dasarnya jelas Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salafus saleh, bisa rusak ilmunya. Dengan fitnah syubhat ini. Dan rusak juga keyakinannya. Meskipun dia rajin ibadahnya luar biasa. Anda lihat fitnahnya khawarij. Khawarij luar biasa sih. Luar biasa. Dia ibadahnya kepada Allah. Sholat malamnya tidak tinggal, puasa tidak tinggal, Quran hafal, dan baca setiap hari Al-Quran. Tapi karena apa? Karena syubhat. Syubhat di kepalanya apa? Yaitu bahwa orang yang berbuat dosa besar itu keluar dari Islam. Kafir menurut khawarij. Dan mereka kekal neraka. Ini syubhat yang masuk. Dan ini syubhat ini sesat. orang yang tidak menegakkan hukum Islam kafir, harus diperangi dan darahnya halal. Maka mereka memerangi orang yang terbaik yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, dan dibunuh oleh Khawarij. Awalnya Ali menunggu mereka untuk bertobat. Setelah itu Abbas menyampaikan, mendakwakan tobat sebagian besar dari mereka, tapi sebagian tidak tobat dan tetap akan menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diserang Ali. Kita jangan mulai, kata Ali, sampai mereka mulai. Akhirnya mereka mulai menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Kemudian Ali bunuh mereka dan sebagiannya lari. Nah, akhirnya mereka dendam kemudian membunuh Ali radhiyallahu anhu arda. Ini fitnah apa? Syubhat. Dibaca Quran ya seperti yang ada sekarang ini, ya apa yang ada sekarang ini dari orang-orang yang mengikuti pemahaman Khawarij, menganggap pemerintah ini tagut, kafir, ya harus diperangi, harus dibom, dirusak. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan, menumpahkan darah kaum muslimin. Dan antum nih, orang-orang yang terkena fitnah syubhat itu dicabut rahmat oleh Allah SWT. Tidak ada rasa kasihan sama sekali. La yunza'ur rahmah illa min syaqi. Jadi dicabut rahmat itu dari orang-orang yang celaka. Islam tidak pernah mengajarkan merusak. Membunuh kaum muslimin, satu darah kaum muslimin itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bahkan dunia ini isinya hancur, masih lebih ringan dibandingkan terbunuh seorang mukmin. Nabi bersabda, la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim. Bahwa dunia ini hancur isinya itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuh seorang mukmin. Kalau mereka apa? Dari Khawarij ini menghalalkan darah kaum muslimin. Dan memakai bom bunuh diri segala macam. Ada fitnah syubhat yang masuk di kepalanya mereka. Ya, mereka baca Quran. Mereka bangun tengah malam, mereka bermacam. Tapi pemahamannya rusak. Maka merusak ilmunya mereka, merusak keyakinan mereka. Atau yang lain lagi, sambil contoh lain lagi. Contoh yang lain lagi. Yaitu orang yang mempunyai pemahaman. Pemahaman bahwa agama ini dibagi menjadi empat tingkatan. Ya, ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau sudah mencapai hakikat ma'rifat, enggak perlu lagi sholat, enggak perlu lagi puasa. Ini wali yang paling tinggi, kata mereka. Ini pemahaman yang sesat dan kufur. Ketika ditanya, syekhnya sholat di mana? Tahu enggak sholat Jumat? Sholat Jumatnya di Mekah. Dan mereka melakukan berbagai macam kemungkaran. Ketika kita tanya, kenapa dia minum khamar? Kenapa dia? Oh, makomnya beda dengan kalian. Makomnya beda. Ini sesat. Pemahaman yang sesat. Islam tidak pernah mengajarkan adanya demikian. Semua syariat, semua hakikat, semua ma'rifat, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada jalan kecuali yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mereka menyimpang dari situ, maka mereka sesat. Sebab agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukup ni'matku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna, enggak boleh membuat syariat yang baru lagi. Jadi ini satu contoh, dua contoh saya bawakan ini. Rusak ilmunya dia, dia enggak mau belajar. Sampai belajar duduk pun enggak mau menimba hadis. Saya cukup tahu hadis langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kata mereka. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kata mereka, mereka langsung dari Allah, sampai dalam kitab mereka ditulis, haddatsani qalbi an rabbi, kata mereka. Telah sampaikan hatiku ini dari Allah langsung, kata mereka. Jadi ini pemahaman yang sesat dan menyebar di Indonesia ini, pemahaman ini menyebar di Indonesia. Jadi syubhat yang masuk. Makanya fitnah itu luar biasa. Sepertinya dia sholat, puasa, rajin, segala macam. Tapi sudah menyimpang dari manhaj yang hak. Kalau yang syahwat sudah kelihatan. Kalau yang syahwat, fitnah syahwat, orang bisa tahu dia sesat. Karena apa? Dia minum khamar, dia berzina, segala macam. Tapi yang berat fitnah, syubhat ini. Jadi ini ada. Ini dua fitnah yang selalu mendatangi manusia. dan kita hati-hati. Dan semua dari penyakit-penyakit ini bisa diobati dengan Al-Quran. Kemudian Al-Qaqidin, Al-Zakmullah, kita akan bahas sekarang tanda-tanda dari hati yang sehat dan hati yang sakit di bab yang keempat. Karena kita ingin hati kita ini sehat, maka kita tahu tandanya. Berarti kalau tidak demikian, berarti kebalikannya. Dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang sakit. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang sakit, apalagi mati. Waliyazubillah. Jadi hati itu dibagi tiga. Ada hati yang sehat, yaitu qalbun salim, yang selamat. Ada hati yang sakit. Dan yang ketiga, ada hati yang mati. Dan ini dijelaskan di awal-awal, di buku ini sudah terjelaskan. Sekarang kita bicara soal hati yang sehat. Hati yang sehat ini selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Berbeda dengan hati yang sakit, mengutamakan yang tidak bermanfaat. Jadi hati yang sehat selalu mengutamakan yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti beriman kepada Allah, melaksanakan arkan Islam, menuntut ilmu, membaca, mentadaburi Al-Quran, membaca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Sedangkan hati yang sakit, itu kebalikannya. Dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau baca Al-Quran, dan makan pun makan yang tidak bermanfaat. Saya sebutkan di sini, seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya contoh orang yang hatinya sakit, ya dia lebih mementingkan untuk makan-makan yang tidak bermanfaat atau melakukan perbuatan yang jelas tidak ada manfaatnya, seperti pecandu khamar, orang-orang yang pecandu narkoba, merokok. Merokok tidak ada manfaatnya. Majelis ulama baru sekarang mengeluarkan fatwa haramnya rokok. Sebenarnya mesti dari dulu dikeluarkan fatwa itu. Rokok itu hukumnya haram dalam Islam. Dan para ulama sudah menjelaskan dari dulu tentang haramnya. Sudah jelaskan. Sejak timbulnya rokok itu, bahwa rokok itu haram. Dasarnya apa bahwa rokok itu haram? Bahwa Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Allah mengharamkan semua yang baik-baik, mengharamkan yang jelek. Ya rokok jelek. Tidak ada yang mengatakan rokok itu bagus, ya ada. Tidak ada yang mengatakan rokok itu baik atau manfaat, tidak ada. Tidak ada. Kata tanya kepada orang kafir pun, orang kafir mengatakan tidak ada manfaatnya rokok itu. Ditolak oleh mereka. Atau mau tanya yang lebih jelek dari itu. Binatang tidak mau dekati pohon tembakau. Binatang, kambing tidak mau dekat pohon tembakau. Tapi manusia luar biasa, masih dimakan juga itu, ya. Akhirnya hidungnya jadi cerobong, cerobong asap. Bukan untuk bernapas, kalau kasih nikmat untuk bernapas, jadi cerobong asap. Gak ada manfaat sama sekali, makanya itu tinggalkan, tinggalkan. Dan Nabi juga bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Pokoknya bahaya, jelas. Berbahaya untuk dirinya dan orang lain. Jadi ini tinggalkan. Kemudian juga, ya, berjudi, berzina, segala macam ini semua yang tidak ada manfaatnya. Atau hal-hal yang lain yang tidak ada manfaatnya, kita harus nilai. Perbuatan ini manfaat atau tidak? Orang mukmin selalu begitu. Nilainya manfaat atau tidak? Kalau sudah jelas haram, ya tinggalkan. Kalau sudah jelas haram. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang hatinya sehat itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Tadi saya berikan contoh tentang orang kafir dengan binatang yang lebih jelek lagi. Sebenarnya kalau kita lihat ayat Al-Quran, orang kafir itu lebih jelek daripada binatang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran demikian. Jadi saya ingin contoh soal masalah makan aja. Tapi kalau soal masalah kehidupan, jelas bahwa binatang itu, orang kafir lebih jelek daripada binatang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran demikian. Ula'ika kalana'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat kepada Allah. Kemudian yang kedua, Alhamdulillah, Zatullah, bahwa orang yang beriman itu, orang yang hatinya sehat mengutamakan akhirat daripada dunia. Sebab tujuan orang mu'min, tujuannya akhirat, bukan dunia. Ini yang harus kita ingat, tujuan kita bukan dunia. Dunia ini tidak ada arti apa-apa. Dan nanti ada, saya sebutkan tentang sebab-sebab hati menjadi sakit, tentang masalah dunia, saya sebutkan. bahwa dunia itu tidak arti apa-apa. Kalau satu kan dunia tidak arti apa, bukan berarti kita tidak boleh mencari nafkah. Kita wajib mencari nafkah. Kita wajib berusaha. Kita wajib juga menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Cuma jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Tapi tujuan hidup kita adalah akhirat. Itu yang harus kita ingat. Maka Nabi Sosan bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun awadir sabilin wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Jadilah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang asing atau musafir. Dan persiapkan dirimu termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni kubur. Pasti mati. Ini hadisnya sampai sini. Kemudian Ibnu Umar berkata, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Kata Ibnu Umar, jika engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum mati. Hadis ini sahih Bukhari, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Abdullah, Ibnu Barqan, Az-Zuhud dan yang lainnya. Di sahih Bukhari tidak ada tambahan wa'ud dan nafsaka min ahli kubur. Di sahih Bukhari tidak ada. Tapi di dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya ada. Maka saya masukkan ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil wa'ud nafsaka min ahli kubur. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Tentu ingat, yaqul bidina taqullah, ciri dari orang asing dan orang dalam perjalanan. Yang pertama cirinya yaitu dia membawa bekal. Kalau kita mau safar mesti bawa bekal. Kita mau perjalanan, kita mesti bawa bekal. Itu ciri yang pertama, bawa bekal. Jadi kita ini sekarang dalam perjalanan menuju akhirat. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangan Allah yang mulia di surga. Kemudian dengan pelanggarannya Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan ke muka bumi ini. Dan Nabi Adam bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian anak cucunya semua hidup di dunia dan semuanya akan kembali ke surga bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Maka disuruh kita untuk berbekal. Dan Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal takwa. Jadi bekal dia. Jadi kita tujuan kita hidup kita ya akhirat. Kan dalam perjalanan kita, dunia ini dalam perjalanan. Kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Makanya bekal harus ada. Bekalnya apa? Iman, amal soleh, ilmu, takwa, ini harus berbekal. Ini kita harus punya bekal. Dia orang yang sehat harus berbekal. Bahwa kita pasti akan mati. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka harus punya bekal. Yang kedua, ciri dari orang yang dalam perjalanan, yaitu dia selalu hemat masalah waktu. Waktunya dia hemat. Waktu itu betul-betul dijaga betul waktunya. Kalau sekarang banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, kalau engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktumu. Gunakan sehatmu sebelum sakit, gunakan hidup sebelum mati. Jadi betul-betul waktu digunakan semaksimal mungkin untuk kebajikan. Tidak dibuang dengan sia-sia. Kalau sekarang banyak orang yang waktunya dibuang dengan sia-sia. Kemudian Nabi menyebutkan lagi, hitung dirimu termasuk orang yang pasti akan mati. Bahwa kita ini yakin bahwa kita pasti akan mati. Kalau pasti kita akan mati, maka kita harus punya persiapan. Dan kita tidak tamak kepada dunia, dan kita tidak hasad kepada orang. Karena kita pasti akan mati. Orang yang yakin pasti akan mati, dia tidak akan tamak kepada dunia. Dan dia juga tidak akan hasad kepada orang. Karena dia akan mati. Jadi kita harus ingat bahwa kita pasti akan mati. Maka Nabi ketika menyebutkan bahwa orang-orang yang punya persiapan, yang dia akan punya persiapan tentang datangnya kematian, ulaikal aqiyas. Nabi katakan apa? Ulaikal aqiyas, mereka adalah orang-orang yang pintar. Jadi orang yang pintar, orang yang jenius adalah orang yang betul-betul mempersiapkan dirinya, dia akan kembali kepada Allah dan dia pasti akan mati. Orang pintar itu. Berarti kebalikannya, orang yang bodoh, orang yang tujuan hidupnya untuk dunia, dia ngejar dunia dan habis waktunya untuk dunia, ini orang yang bodoh. Bahkan lebih daripada itu, Ibnu Qayyim mengatakan orang yang paling bodoh dan paling idiot adalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ada di buku ini. Saya jelaskan tentang penyakit-penyakit hati. Jadi kalau kita berdiri, Alhamdulillah, kita ingin menjadi orang yang sehat hati kita, maka hidup kita tujuannya akhirat bukan dunia. Kita lihat bagaimana para sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka luar biasa dalam masalah akhirat itu. Maka mereka selalu ingat kepada teman-temannya, ayo kita menuju kepada ampunan Allah, ayo kita menuju surga. Sampai di antara mereka, aku mencium aroma surga dari balik gunung Uhud. Ada seorang tawarkan oleh Nabi, maukah apa yang kau minta dari aku? Karena dia sudah bantu Nabi, apa yang kau minta dari aku? Aku enggak minta yang lain. Nabi ini mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Apa yang kau minta dariku? Kata orang ini, bukan minta harta. Aku ingin menemani engkau di sorga. Apa yang dilakukan Rasulullah? Allah ghaira dzalik, ada yang lain. Kata orang ini, enggak ya Rasulullah. Itu aja yang saya inginkan. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikafrati sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak sujud. Banyak sujud maksudnya dengan melaksanakan sholat-sholat yang sunnah. Sesudah sholat yang wajib. Dan demi kehidupan para sahabat jelas hidupnya. Enggak seperti yang sekarang. Para sahabat jelas hidup, tujuan hidupnya jelas. Garisnya jelas. Buat tujuannya akhirat, bukan dunia. Maka ketika ada orang yang baru masuk Islam, ketika perang Khaybar, ya Rasulullah, saya masuk Islam dulu atau ikut jihad? Kata Nabi, masuk dulu Islam baru kamu jihad. Masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian dia berjihad. Kemudian setelah itu, dapat ghanimah. Dibagi ghanimah, bukan ini yang saya harapkan. Ghanimah, harta rampasan perang. Bukan ini, saya ingin dipanah di leher saya, kemudian saya mati, dan dengan itu saya masuk surga. Jelas tujuannya, teman-teman. Jelas, baru masuk Islam. Kemudian betul. Kalau dia mengatakan demikian, ya Allah, apa, betulkan tentang niatnya, tujuannya. Akhirnya dia maju lagi ke medan perang, betul terpanah di sini. Dan Rasul bergembira. Kenapa? Sesuai dengan apa yang dikehendaki, jannah. Jadi khalif dina, insyaAllah, tujuan para sahabat hidupnya jelas. Tujuannya lah akhirat, bukan dunia. Maka orang yang hatinya sehat, mengutamakan akhirat daripada dunia. Kemudian selanjutnya. Dan ini banyak hadis nabinya, dan juga riwayat-riwayat asar dari para sahabat juga. Banyak anda lihat. Nabi bersabda, Allahumma la aisha ila asyul akhirat fa'ansir ansarul muhajirat. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Maka bereskanlah urusan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kemudian yang ketiga, di antara ciri hati yang sehat selalu bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Kita harus ingat, ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa kita banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak berbuat kesalahan, kekeliruan, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Maka taubat kepada Allah. Setiap hari kita harus taubat. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Yang terbaik dari yang berbuat salah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Setiap hari taubat, istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga Nabi mencontohkan, Nabi setiap hari taubat dan minta ampun kepada Allah 100 kali setiap hari. Ya Allah, Nabi bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Kemudian menggantungkan hidup kita kepada Allah. Kita ingat bahwa kita harus tawakal hanya kepada Allah. Gantungkan seluruh hidup kita ini kepada Allah. Allah tempat kita bergantung. Seluruhnya kita lakukan karena Allah dan kita gantungkan semua urusan kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Jangan sekali-kali mengharap sesuatu kepada manusia. Gantungkan hidup kita kepada Allah dan kita mengharap hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya, yang keempat, selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Bahwa Nabi adalah orang yang banyak berzikir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, dalam kamu berzikir kepada Allah pagi dan petang, dan dalam kalian bertasbih, berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Disuruh berzikir, dan orang yang paling banyak berzikir Rasulullah. Ini perhatikan, ya. Ini sebenarnya sudah saya bawakan di dalam buku Doa dan Wirid. Nanti Anda bisa lihat dalam buku Doa dan Wirid. Saya sebutkan tentang kaidah-kaidah dalam berdoa dan berzikir. Kita dianjurkan banyak berzikir. Dianjurkan banyak berzikir. Orang yang paling banyak berzikir Rasulullah. Yang kedua para sahabat. Maka enggak boleh kita mengajarkan satu zikir tertentu yang enggak ada contoh dari Nabi. Enggak ada contoh dari sahabat. Baik tentang bilangan maupun tentang keisian. Saya ulangi. Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir. Dan yang paling banyak berzikir, yang pertama Rasulullah, yang kedua para sahabat. Karena itu enggak boleh kita mengadakan zikir yang enggak dicontohkan Nabi, baik tentang bilangannya, jumlah bilangannya, maupun juga tentang keifiatnya. Enggak boleh. Kalau enggak ada contoh, enggak boleh. Kecuali yang sifatnya bebas, yang memang Nabi menyebutkan dengan bebas, kapan waktu aja kita berzikir, boleh. Tapi kalau kita menetapkan zikir tertentu, umpamanya baca ya latif, ya latif, ya latif 2000 kali atau 2013 kali, dari mana keterangannya? Atau ya rahman 117 kali, dari mana dalilnya? Tidak boleh. Atau kaifiatnya dengan berjamaah, enggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nanti enggak pernah contohkan demikian. Jadi kita lihat, Nabi adalah orang yang paling banyak berzikir. Nabi adalah orang yang paling banyak berdoa. Kita lihat bagaimana contoh Nabi dan bagaimana contoh sahabat. Tapi ini ibadah. Ibadah kembalinya kepada contoh, kepada dalil. Jadi harus kita perhatikan. Dan kita dianjurkan berzikir dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dan semua sudah diajarkan oleh Rasulullah lengkap. Zikir dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi sudah ajarkan lengkap. Lengkap. Dari bangun tidurnya, kemudian kita masuk ke kamar mandi, kita berwudu, kemudian kita sholat malam, kita istighfar menjelang sahur, kemudian kita sholat subuh berjamaah, diajarkan zikirnya, kemudian juga pada sholat subuh ada zikirnya, kemudian zikir pagi ada, terus seperti itu. Kita keluar rumah, makan, minum, kemudian juga kita keluar rumah, kita kerja, segala macam. Semuanya Nabi atur lengkap semuanya. Tidak ada satu yang terluput. Makanya kita harus selalu ingat kepada Allah dan setiap keadaan kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang zikir ini tidak terbatas hanya di masjid. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang ingat kepada Allah di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Semua keadaan kita bisa lakukan untuk berzikir kepada Allah. Di samping zikir lisan, yang paling penting zikir hati. Artinya hati ini ingat kepada Allah. Ayo berzikir ribuan kali, tapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Seperti orang-orang munafik. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Kemudian amal, mengamalkan dari apa yang kita baca itu zikir. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan. Makanya ketika Imam Atha' bin Rabah menjelaskan tentang majlis zikir. Apa majlis zikir? Majlis halal dan haram. Majlis yang mengajarkan kepada umat fikih yang benar, akidah yang benar, pemahaman yang benar, cara kita bermuamalah yang benar, itu yang disebut majlis zikir. Bukan yang dikatakan majlis zikir yang menyebut nama-nama Allah saja, tetapi dia tidak tahu tentang tauhid kepada Allah. Tidak tahu tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bahkan diadakan cara-cara yang Nabi dia contohkan. Ini harus kita kembali. Jadi kita harus ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah setiap keadaan kita. Dan sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Dan kalau kita banyak berzikir, ini termasuk terhindar dari anak Allah SWT. Orang yang terhindar dari anak Allah empat. Orang yang terhindar dari anak Allah itu empat. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi bersabda, ala inna dunya mal'unakum. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa 'alimun aw muta'allimun. Kata Nabi, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilaknat apa yang di dalamnya kecuali empat yang tidak dilaknat. Yang kedua empat. Yang pertama yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah cintai. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Belajar ilmu syar'i. Di dunia dan seisinya dengan kata Allah kecuali empat. Yang sudah nanti, yang pertama orang yang berzikir. Yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah cintai. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Hadis ini hasan. Dilaksanakan oleh Syekh Al-Albani. Rahimahullah. Jadi ini zikir selalu kita ingat dan sesuai dengan sunnah. Dan ini terus kita lakukan, continue. Tidak boleh kita hanya sebagian waktu. Atau kita zikir dan ibadah sifatnya musiman. Harus terus zikir dan ibadah kepada Allah setiap waktu. Dan rutinkan. Sebaik-baik ibadah itu yang rutin meskipun sedikit. Ahabbul amali ilallah adwamu wa inqalla. Sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Ada sini sahih Muslim. Kemudian yang kelima, bersedih apabila terluput dari wirid. Lebih sedih daripada kehilangan harta. Jadi orang yang hatinya sehat, yang selamat, dia sedih kalau dia terluput. Umpamanya dia biasa ngaji untuk ilmu. Hari itu gak ngaji, menyesal dia. Hari itu biasa baca Quran, dia gak baca Quran, menyesal dia. Umpamanya dia biasa sholat berjamaah. Dia tidak sholat berjamaah hari itu, menyesal. Dia biasa setiap hari sedekah, infak kepada orang fakir miskin. Dia tidak sedekah hari itu, menyesal hatinya. Dia biasa setiap hari baca zikir pagi dan petang. Hari itu gak baca, menyesal dia. Dia biasa setiap hari sholat malam, tahajud, meskipun cuma witir aja. Hari itu dia enggak melakukan, menyesal. Ini orang yang hatinya sehat. Jadi wirid yang rutin yang dilakukan dari ibadah itu, dia terluput, dia menyesal. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, enggak menyesal. Sama aja dia berjamaah, enggak pernah menyesal. Baca Quran, enggak baca Quran, sama aja. Zikir, enggak zikir, sama aja. Sedekah, enggak sedekah, sama saja. Itu orang hatinya sakit. Orang yang hatinya sehat, dia ada kesedihan ketika terluput sesuatu yang memang dia rutin lakukan. Para ulama selalu demikian. Dia tidak mau tertinggal untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan zikir-zikir atau ibadah yang biasa rutin dia lakukan. Kemudian yang keenam, merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah dan mengharap kepada Allah agar amalnya diterima. Memperhatikan, orang yang beriman, orang yang hatinya sehat, itu rindu untuk melakukan ibadah. Dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, rutin dilakukan. Rindu. Setelah kajian, dia ingin ngaji lagi. Setelah sholat, dia ingin sholat yang sesuai dengan sunnah. Ada kerinduan. Setelah dia menaikkan ibadah haji, dia ingin melakukan ibadah umrah. Setelah umrah, dia ingin lagi menaikkan ibadah haji. Rutin, demikian. Setelah dia menolong orang fakir miskin, dia ingin menolong fakir miskin yang lainnya. Rindu untuk melakukan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang hatinya sehat, rindu untuk melakukan ibadah. Tidak kapok. Ada orang yang kalau ibadah kapok dia. Ngaji kapok, lamaan 2 jam ngajinya kapok. Ini hatinya sakit ini. Kapok, ngaji kapok. Ada orang yang haji kapok, umroh kapok. Terus kalau orang hatinya sangat rindu dia, ibadah kepada Allah, rindu. Nikmat. Ada lezatnya iman, ada manisnya iman. Ada kenikmatan di hati. Selama ibadah. Kemudian ada sholat malam. Itu masjid ada orang yang sholat malamnya panjang bacaannya. Al-Baqarah. Tidak kapok. Senangnya, nikmat. Al-Quran dibacakan. Bukan apa? Ibadah itu terus dilakukan. Rindu melakukan ibadah. Ini orang beriman. Maka Nabi ketika mengingatkan tentang haji dan umrah, Nabi menyuruh umat ini sendiri. Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa'innahuma yanfiyanil faqra wal zunud. Kama yanfil kir khabatal hadid. Pada Nabi SAW, ini haji dengan umrah. setelah haji umrah, setelah umrah haji lagi. Ini kenapa? Haji dan umrah menghapuskan dosa dan menghapuskan kefakiran. Dosa dan kefakiran sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi. Kemudian lanjutan lihat itu, walaysa lil hajjatil mabrudi jazaa'un illa al jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nabi sebutkan tabi'u, iringi. Yang enggak bisa setiap tahun, dua tahun saja kita sholat kalau dapat rezeki, iringi itu. Sekali safar ya, sekali haji, sekali umrah sekali safar itu. Kemudian, kami begini, Allah. Ini yang katakan di poin ini. Setelah kita melakukan ibadah-ibadah, kita mengharap ibadah itu diterima oleh Allah, bukan dibanggakan kepada orang. Banyak orang yang bangga, saya sudah nyumbang segini, saya sudah sedekah begini, saya sudah tolong fakir masakin segini, saya sudah bangun ini. Jangan bangga. Kita justru sembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita sembunyikan kejelekan kita. Dan kita mohon kepada Allah agar amal kita yang kita lakukan diterima oleh Allah. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam setelah membangun Ka'bah, yang perintah Allah membangun Ka'bah. Allah perintah jasa ikhlaskan Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima kami, terima amal kami. Rabbana taqabbal minna, bukannya bangga. Ya Allah, terima amal kami ini. Nah, banyak orang-orang yang sudah bangga untuk ilmu, dia sudah mengikuti pengajian, mengikuti mam bangga dia. Jangan bangga kita, jangan ujub. Jangan menceritakan kebaikan kita, kita tutup kebaikan kita sebagaimana kita tutup kejelekan kita. Kemudian kita mengatakan Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Makanya para sahabat, Alhamdulillah, Jazakumullah, mereka kalau selesai salat Id bertemu dengan sahabat yang lain, bukan bangga dengan salatnya mereka, puasanya, salat malamnya, baca Quran yang mereka hatamkan sedekah. Mereka tidak bangga. Kalau mereka ketemu dengan mereka yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Doa. Bukannya bangga, saya sudah berbuat, saya sudah salat malam, bacaannya masya Allah panjang. Bangga dengan sedekahnya, dengan infaknya. Kita justru berdoa kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Makanya doa Nabi setiap pagi Nabi selesai salat subuh, Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap ba'da subuh, setiap hari Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nabi masih minta kepada Allah apa? Amalnya supaya diterima oleh Allah. Karena amal kita gak tahu diterima atau tidak, kita gak tahu. Jangankan itu, yang lain yang tiap hari kita lakukan, sholat. Kata Nabi, ada orang yang sholat selama 60 tahun tidak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Nabi bersabda, ada orang yang sholat selama 60 tahun tidak diterima sholatnya. Dan hadis ini akan kalau Syekh Al-Albani dan silsilah hadis as-sahihah, 60 tahun tidak diterima sholatnya. Makanya kita di samping belajar yang benar tentang Islam ini, kemudian kita mengamalkan, kemudian ikhlas, ittiba, doa kepada Allah agar kita diterima amal kita oleh Allah SWT. Diterima. Dan terus kita lakukan demikian. Kemudian yang paling begini, Alhamdulillah, yang ketujuh, hilang kesedihan dan kesibukan dunia ketika mengerjakan sholat. Kenapa disebutkan cuma sholat saja? Karena sholat merupakan tiang agama. Yang pertama disiksa pada hari kiamat masalah sholat. Dan ini sampai Nabi menerima tentang sholat, dinyaratkan ke langit. Maka kita ketika sholat ini penting. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Kalau sholatnya jelek, selamanya. Buat Nabi bersabda, awalu ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamati as-sholat. Idza salahat salahat sa'iru amali, wa idza fasadat fasadat sa'iru amali. Kata Nabi, yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Idza salahat, apabila salat itu baik, salahat sa'iru amali. Salahat sa'iru amali, akan baik seluruh amalnya. Kalau jelek, jelek seluruh amalnya. Maka ini kita usahakan, apabila kita salat, kita khusyuk dan tumakina, tidak terburu-buru. Dan kita betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuma'nina, khusyuk. Dan kita ikhwan fil din, jazakumullah, berusaha bagaimana supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini penting. Dan ini yang harus kita perintahkan kepada istri kita dan anak kita untuk salat dengan benar. Dalam Al-Qur'an Allah enggak sebutkan suruh istri kamu puasa, anak kamu puasa. Yang ada dalam hadis disebutkan demikian. Tapi untuk sholat Allah perintahkan suruh istri dan anak kamu sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dalam surah Thaha ayat 132. Surah 20 ayat 132. Perintahkan keluarga kamu sholat dan sabar. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, tapi kami yang minta rezeki kepada kamu. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi khalid bidin, alhamdulillah. Nabi itu mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Nabi mengatakan, waju'ilat kurratu aini fi sholat. Jadikan ketenangan, ketentraman hatiku dalam sholat. Nikmat Nabi dalam sholat itu. Dan Nabi bacanya panjang. Rukunya, sujudnya juga lama. Cuma kalau kita jadi imam, lihat kepada kondisi makmum. Nah, jangan sampai dia sholat, kemudian makmumnya merasa sulit dan susah. Kita lihat contoh Nabi bagaimana dalam sholat, itu kita lihat. Ketika subuh Nabi baca yang panjang, ketika zuhur Nabi baca sedang, asar kurang daripada itu, maghrib pendek, isya sedang lagi. Jadi kita lihat contoh Nabi SAW. Kemudian yang ke-8, satu tujuan yaitu karena Allah SWT. Dalam melakukan ibadah, semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Hidupnya semua karena Allah. Kemudian yang ke-9, sangat bakhil dengan waktunya dan tidak terlewat dengan sia-sia. Jadi orang yang hatinya sehat itu bakhil dengan waktunya. Anda perhatikan, bakhil dengan waktunya, tapi bakhil dengan hartanya tercela. Enggak boleh. Orang mukmin atau mukminah bakhil tidak boleh. Sebab antara iman dengan bakhil tidak akan ketemu. Ya kata Nabi, la yastami'u syuhu wal imanu fi qalbi mu'min. Tidak akan pernah berkumpul antara bakhil dengan iman dalam hati seorang mukmin. Tidak akan pernah bertemu. Jadi dalam Islam tidak boleh seorang itu bakhil, pelit, kikir, kedekut. Tidak boleh. Masih ada orang-orang mukmin dan mukminah muslimah dan muslimah yang bakhil, kikir, kedekut. Tidak boleh. Harus terbuka tangan kita. Harus banyak sedekah, banyak infak. Dan jangan kita berhitung dengan apa yang kita keluarkan. Jangan kita pernah berhitung. Terutama untuk orang tua kita, kemudian istri, anak, sanak famili, tetangga, dan kaum muslimin. Jangan pernah berhitung. Sedekah lakukan. Allah pasti akan ganti. Ini masalah infak. Kita harus terbuka. Kemudian di sini saya sebutkan orang yang hatinya sehat bakhil dengan waktu. Kalau harta nggak boleh, bakhil waktunya. Tapi waktunya itu betul-betul dijaga, betul-betul dimanfaatkan waktu itu. Makanya kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka itu bakhil dengan waktunya. Waktunya itu sangat berharga. Waktu sangat berharga. Maka tadi sudah saya sebutkan tentang hadis Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil wa'ud nafsaka min ahli al-qubur. Ibnu Umar menyebutkan, apabila kau ada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Ketika waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jadi waktu ini sangat berharga. Maka Allah bersumpah, wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Perhatikanlah waktu, sungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kecuali orang beriman dan orang soleh dan saling menasihati dengan kebaikan dan saling menasihati dengan kesabaran. Kalau begini, Allah, banyak manusia yang habis waktunya. Ada yang waktunya habis buat ngobrol, buat begadang, buat main, buat jalan-jalan, buat segala macam, buat nonton. Ada yang habis waktunya buat internetan, buat chatting, buat segala macam. Habis waktunya. Ada yang sehari itu SMS sudah nggak tahu berapa kali itu. Habis waktunya untuk itu. Jadi waktu ini berharga. Kita gunakan yang bermanfaat waktu ini. Dan akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita, akan ditanya oleh Allah. Kalau Allah bertanya kepada kita tentang umur kita, Allah akan tanya tentang waktu kita digunakan untuk apa waktu itu. Jadi apa yang berdina, Allah, terlantum yang rutin belajar, paling belajar dan juga para dai, waktu ini sangat berharga. Jangan dibuang dengan sia-sia, dengan ngobrol, dengan cerita, dengan dongeng, dengan jalan-jalan, dengan main-main, dengan segala macam, waktu berharga. Bukan berarti kita nggak boleh untuk keluarga, untuk anak-anak, itu kewajiban kita. Tapi atur waktu itu atur. Ketika malam kita atur waktunya, ketika subuh kita atur waktunya, pagi apa yang kita kerjakan, siang apa, sore apa, kemudian di hari kerja apa, di hari libur apa, ada waktu jadwal yang kita kerjakan. Itu manfaat. Nah banyak waktu kita terbuang dengan sia-sia. Ada orang yang ngaji 10 tahun, tapi nggak paham tentang Islam. Karena nggak berusaha untuk memahami, dan banyak waktunya yang terbuang. Tapi kalau dia muraja lagi, dia baca lagi, dia muraja lagi, insya Allah. Jadi, ikhwan fillah, jazakumullah, ini masalah waktu sangat berharga. Dan manusia banyak tertipu dengan waktu ini. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fima katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Pertama sehat, yang kedua waktu luang. Itu hadisnya di halaman 92. Hadis Sahih Bukhari dengan lainnya. Kemudian yang ke-10, ikhwan fillah, jazakumullah, yang ke-10, perhatian orang yang hatinya sehat tertuju untuk membersihkan amal, bahkan lebih penting daripada mengerjakan amal tersebut. Artinya setiap kita melakukan amal, selalu kita introspeksi, ikhlas atau enggak ini amal kita, karena Allah atau tidak. Jadi bukan banyaknya amal, tapi kita berusaha introspeksi, ini sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ikhlas atau tidak. Maka terus kita mohon kepada Allah agar kita diterima amal-amal kita. Bukan berbangga dengan banyaknya amal. Setelah kita bahas tentang hati yang sehat, sekarang kita bahas poin yang kelima tentang sebab-sebab hati menjadi sakit. Nah, saya ringkas saja. Ya, yang pertama syirik. Sebab hati menjadi sakit yaitu syirik dan nifaq, menyekutukan Allah. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berdoa kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah, yang dia menyembah kepada Allah, orang yang sering datang ke dukun, tukang sihir, mereka orang yang hatinya sakit. Sakit hatinya. Orang-orang munafik adalah orang yang hatinya sakit. Allah sebutkan tentang orang munafik, fi kulubihim maradun, fazadahumullah marada. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit bagi mereka. Maka kita, ikhwan fiddin, jazakumullah, kita berusaha untuk menjauhkan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik ini dosa besar yang paling besar. Dan antum sering mendengarkan kajian tentang tauhid dan bahaya syirik. Dan harus terus diulang-ulang tentang pentingnya masalah tauhid dan tentang bahaya syirik. Sebab dosa syirik dosa yang paling besar di muka bumi ini. Dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Maka orang yang syirik itu hatinya dia gelap. Gelap. Omongannya juga gelap. Kemudian juga di alam barzah juga dalam kegelapan. Dan seluruh amalnya akan dihapuskan orang berbuat syirik kalau dia tidak taubat sampai akhir hayatnya. Makanya kita berusaha untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian yang kedua yaitu bid'ah. Bid'ah juga ini berbahaya. Dan banyak orang-orang kadang-kadang tidak menjelaskan tentang syirik, tidak tentang bid'ah. Bahkan khutbah-khutbah yang ada sekarang ini itu kadang-kadang menganggap tabu. Ya, kalau bicara soal syirik, soal bid'ah, padahal ini yang sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin Rasulullah akan menyampaikan tentang bahaya bid'ah itu kalau memang itu tidak merusak. Karena betul-betul merusak yang luar biasa. Syirik dan bid'ah ini merusak agama, merusak akal, merusak hati, merusak kehormatan dan merusak darah. Kamu lihat, kalau orang sudah berbuat bid'ah, dia berani perang dan membunuh orang lain untuk membela bid'ahnya. Seperti yang terjadi pada zaman dahulu. Bagaimana Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib? Karena bid'ahnya mereka yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Bid'ahnya itu mengorobek kehormatan dan menghalalkan darah kaum muslimin karena bid'ah itu. Maka bid'ah itu sangat berbahaya. Jadi harus disampaikan kepada kaum muslimin tentang bid'ah ini. Dan Nabi terus menerus mengingatkan kaum muslimin, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah pusat. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW dan hadisnya sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dan bid'ah ini, ikhwan fillah jazakumullah, dicintai oleh iblis. Iblis mencintai bid'ah. Makanya kata Imam Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari maksiat. Maksiat orangnya akan tobat, tapi bid'ah sulit dia untuk tobat. Kalau dia enggak baik amalnya. Orang berbuat bid'ah ketika kita ingatkan, ini perbuatan enggak ada contoh dari Nabi, enggak ada asalnya, enggak ada dalilnya. Kan baik, apa salahnya? Apa salahnya? Daripada begini akan begini. Dia tetap dengan rayunya, dia berusaha bagaimana supaya bid'ah itu tetap dilaksanakan oleh dia. Padahal dia jelek kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit untuk taubat. Tapi kalau orang maksiat, dia melakukan perbuatan dosa maksiat, dia berjudi atau minum khamr, kita ingatkan, dia tahu itu salah dan dosa. Tapi kalau untuk bid'ah, sulit dia untuk taubat. Makanya pintu taubat pun sulit bagi orang berbuat bid'ah. Maka kata Nabi, inna allaha hajabat taubata angkulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atau. Allah menutup pintu taubat dari orang yang berbuat bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Jelaskan oleh Syekhul Islam, dia yang maksud hajabat taubata artinya sulit dia untuk taubat. Ini, kepada bid'in, azakumullah, kita terus ingatkan kaum muslimin agar mereka berhati-hati. Jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan bid'ah. Terutama diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita nih, lebih dahulu. Kemudian dosa dan maksiat. Ini juga dosa dan maksiat punya pengaruh yang paling besar untuk merusak hati manusia. Setiap dosa dan maksiat, setiap orang berbuat dosa itu hatinya terkena titik hitam. Setiap dosa titik hitam terus seperti itu. Dan dosa yang paling besar yang pertama syirik. Yang kedua kufur, yang ketiga nifaq, yang keempat bid'ah. Kemudian baru maksiat yang lain, membuat hati menjadi hitam. Kemudian yang keempat yaitu pecinta dunia. Cinta dunia menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Disebutkan cinta dunia ini artinya orang yang hidupnya hanya untuk dunia saja udah. Enggak pernah berpikir untuk akhirat. Dari mulai pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi. Habis waktunya untuk dunia. Sampai baca Quran enggak ada waktu baca Quran. Sampai sholat pun ditinggalkan karena rapat. Sholat ditinggalkan karena rapat. Lebih penting rapat daripada sholat menurut mereka itu. Ditinggalkan. Ditinggalkan semua. Kalau gak makan gak ada masalah. Tapi sholat wajib sholat. Gak boleh tinggal sholat. Kemudian juga yang lain. Zikir-zikir kepada Allah dan segala macam. Lupa sudah. Kadang-kadang waktunya Sabtu untuk ngaji. Ditinggalkan buat yang lain. Ahad untuk ngaji ditinggalkan juga buat yang lain. Dunia. Karena waktunya habis. Dari mulai pagi sampai malam. Akhirnya. Kemudian hari Sabtu dan Ahad cari hiburan. Cari hiburan. Dunia lagi. Ini sudah dunia habis 5 hari. Tambah lagi 2 hari. Alasannya kan kita perlu refreshing. Supaya gak stres. Yang ngaji refreshing ini. Menambah iman kita. Menambah dekat kepada Allah. Dan juga dengan ngaji ini insya Allah. Hati kita akan lebih tenang. Dengan ngaji. Tapi ini enggak. Terus habis waktunya buat yang lain. Makanya kalau kita lihat, banyak mereka tidak perhatian kepada Islam ini. Hanya kulit-kulitnya saja. Makanya dunia ini berbahaya. Muqayyim, saya sebutkan di sini penjelasan Al-Imam Muqayyim, bahwa orang yang cinta dunia, maka merupakan induk dari kesalahan dan dosa. Dan merusak agama. Orang kalau sudah cinta dunia, agamanya akan rusak. Dan orang yang cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar. Dan orang perhatikan orang yang tujuannya untuk dunia tidak akan dapat kecuali yang Allah sudah takdirkan buat dia. Tapi orang yang tujuannya akhirat, dunia itu akan datang kepada dia. Antum lihat di halaman 111. Nabi bersabda, "Man kana fid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lah." وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Kata Nabi, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datangi dalam keadaan hina. Anda perhatikan hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Anda perhatikan di sini, orang yang tujuan hidupnya dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. Berantakan, enggak ada yang bisa dipegang urusannya, semua berantakan. Urusan pekerjaannya, usahanya berantakan. Kemudian selalu dibayangkan kefakiran depan pelupuk matanya. Maka yang dipikirkan menjelang tidur, bagaimana harta saya ini. Pagi bangun tidur sudah pikirkan. Jadi di kedua pelupuk matanya fakir. Allah jadikan kefakiran depan kedua pelupuk matanya. Kemudian kata Nabi, dia tidak mendapatkan melainkan apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, ya itu juga rezekinya. Tidak tambah, tapi dia sudah korbankan agama. Dunia tetap sendiri. Berbeda orang yang niat tujuannya akhirat, Allah akan mudahkan urusannya, dikumpulkan urusannya, kemudian dijadikan kaya hatinya. Makanya nih, kekayaan yang paling penting kaya hati. Bukan berarti orang punya kekayaan, harta, dia kaya. Enggak boleh, boleh dalam Islam. Ingat, orang menjadi orang kaya dalam Islam boleh. Ada sahabat yang kaya. Tapi ingat, kekayaan jangan sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah. Dan dia tidak tertipu kepada dunia. Ada sahabat kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi mereka, hartanya dimanfaatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi kaya bukan berarti haram, boleh. Sebab dengan kekayaan itu dia bisa haji, dia bisa umrah, dia bisa keluarkan zakatnya, dia bisa membangun masjid, membangun madrasah, menolong anak yatim, fakir miskin, menolong orang yang susah dan membantu dakwah. Dengan kekayaan itu. Tapi jangan sampai tertipu. Tapi kekayaan yang paling hakiki, kekayaan hati. Jadi apa ini? Hati. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakinal ghina ghina nafs." Bukannya kaya itu dengan banyaknya harta, kata Nabi, tapi kaya yang sebenarnya, yang hakiki, kaya hati. Dia merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Cukup dan puas dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Ini orang yang kaya hatinya. Kemudian Allah akan mudahkan urusannya, diberikan kaya di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Kalau tujuan dia hidupnya akhirat, dunia itu akan datang. Sebagaimana para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian, ikhwan fiddin, jazakumullah, orang yang sibuk dengan dunia, ini tidak lepas daripada tiga. Muhibbu dunia la yanfaqu min thalathin. Hammun lazim, wa ta'abun da'im, wa hasratun la tanqadhi. Pecinta dunia tidak akan lepas dari tiga hal. Kesedihan, kegelisahan yang terus menerus, capek, lelah, letih yang berkelanjutan, dan kerugian yang tidak pernah berhenti. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian yang paling sedih, alhamdulillah, bahwa dunia ini yang perlu antum ingat, lebih jelek daripada bangkai kambing. Lebih jelek, tenang. Dan kalau dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan setetes air kepada orang kafir. Dunia ini tidak harganya. Makanya kita jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah. Kemudian di sini disebutkan juga tentang empat racun hati. Ya, berlebihan dalam bicara, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam memandang, berlebihan juga dalam bergaul. Ini empat racun hati yang disebutkan oleh Imam Qayyim. Kalau ini ada, maka akan merusak hati kita. Yaitu berlebihan dalam bicara yang tidak manfaat, bahkan haram, menggibah, membicarakan aib orang lain, memfitnah, merobek kehormatan orang, atau berlebihan dalam makan, berlebihan dalam memandang, begitu juga berlebihan dalam bergaul. Dia bergaul dengan semua orang, akhirnya rusak hatinya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, obat penyakit hati. Ini obat penyakit hati. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Dan semua penyakit hati itu enggak lepas ada obatnya. Sebab di kulli da'in dawa, kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Yang pertama, yang mentauhidkan Allah dari segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, berzikir dan banyak istighfar. Zikir yang sesuai dengan sunnah dan banyak minta ampun kepada Allah. Dan waktu yang terbaik untuk istighfar, waktu yang terbaik untuk istighfar di waktu sahur menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka selalu istighfar minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran setiap hari. Jadi yang keempat ini, zikir, jangan lupa. Anda perhatikan, zikir yang sesuai dengan sunnah, jangan lupa dari pagi, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan orang yang banyak berzikir, hatinya akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman dan tenteram hati mereka dengan zikir kepada Allah, ketika dengan zikir kepada Allah hatinya akan tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian membaca Al-Quran setiap hari. Jadi bapak, ibu, ikhwan dan akhwat, setiap hari jangan lupa, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Kepada yang belum bisa ngaji harus belajar. Sebenarnya juga orang-orang yang banyak sedekah, infak, tapi belum bisa ngaji, harus bisa ngaji. Ada juga yang untuk ilmu, ada yang sudah 5 tahun untuk ilmu, belum bisa baca Al-Quran. Harus bisa baca, dan jangan merasa malu dia. Justru dia tidak bisa baca Quran, merupakan aib. Harus belajar. Dan di sini banyak guru-guru yang mengajarkan baca Al-Quran. Bagaimana supaya kita baca lancar, dan kalau kita baca, kita akan bisa memahami isinya dan mengamalkannya. Dengan kita lancar baca, itu dapat ganjaran. Kita baca alif lam mim 30 ganjaran. Alif 10 ganjaran, lam 10 ganjaran, mim 10 ganjaran, 30 ganjaran. Ini baca. Dan di rumah kita jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Sebab setan lari dari rumah ini bacakan surah Al-Baqarah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah ini bacakan surah Al-Baqarah. Setiap hari baca Al-Quran. Tinggal kita atur waktunya, pagi atau sore atau ba'da maghrib atau menjelang tidur. Tinggal kita atur waktunya membaca Al-Quran. Kita baca, istri kita baca, anak kita juga baca. Jadikan sebagai wirid setiap hari baca Al-Quran itu. Jangan cuma kita yang baca, istri juga harus membaca, anak kita juga harus baca Al-Quran. Dan harus bisa semuanya. Kalau bisa hafal, anak-anak kita hafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, bertaubat kepada Allah. Yang sudah saya jelaskan tadi, banyaknya taubat kita akan membersihkan hati kita. Kemudian yang ketujuh, berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik. Taqwalibuddin azakumullah. Ketika saya berbicara tentang berbuat baik, atau dalam ayat atau hadis disuruh berbuat baik, pertama kali berbuat baik kepada orang tua. Diperhatikan, jangan tinggalkan orang tua. Orang tua, kemudian istri, anak, kemudian sanak famili, tetangga, dan semua kaum muslimin. Kadang-kadang ada orang dapat rezeki, pertama kali kasih temannya dulu. Dapat rezeki, yang merasakan siapa? Temannya dulu. Muslim, bagaimana bapaknya merasakan rezeki yang dia dapat? Dengan jerih payahnya, orang tua lebih dahulu. Karena yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, orang tua lebih dahulu. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi Allah memerintahkan, dan jangan kamu beribadah kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berbuat baik kepada orang tua, sanak famili, orang miskin, anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi yang pertama kali siapa yang kita mulai? Kalau kita ada rezeki, dapat rezeki, orang tua dulu. Karena kita lahir dan juga dididik oleh orang tua kita. Orang tua berbuat baik. dan jangan kasar dengan durhaka pada orang tua. Harus perkataan yang lemah lembut pada orang tua. Mobil wali di sana. Dan Allah mengatakan wala taqul lahumu uffin wala tanharuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan berkata ah, jangan menengking orang tua, jangan menghardik, dan ucapkan dengan kalimat yang mulia kepada orang tua. Ingat, berbuat baik kepada orang tua itu jalan menuju surga. Kemudian istri, pertama kali istri, setelah orang tua ya istri kita, berbuat baik. Kadang-kadang banyak orang-orang yang kasar kepada istrinya. Kadang-kadang juga kejam kepada istrinya. Kepada temannya bisa senyum, lemah lembut, kepada istrinya kata yang kotor yang keluar. Bahkan kadang-kadang kepada istri yang keluar kebun binatang. Ini tidak digunakan masyarakat di Islam. Di surah Rasul, wastausu bin nisa'i khairan. Dalam kamu nasihati istri kamu dengan cara yang baik. Dengan perkataan yang lemah lembut, bukan dengan kasar. Kepada istri, berbuat baik. Makanya kata Nabi ketika Nabi menyebutkan khairun nas sebaik-baik manusia, Nabi menyebutkan akmalul mu'minin iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum min nisa'ihim. Orang mu'min yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang paling baik dan rekan orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Paling baik dia. Itu yang perhatikan. Kata paling baik kepada istri bukan berarti bahwa yang mengatur rumah tangga semuanya suami di bawah istri. Ya, boleh juga. Bapak Rijal Qawamun ala Nisa, laki-laki yang mengatur rumah tangga. Jadi ini harus perhatikan berbuat baik. Kemudian pada saat kami ini berbuat baik tetangga dan kepada umumnya manusia. Dan kita harus bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi beban buat manusia. Kita harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang mampu dengan ilmunya, yang mampu dengan harta dengan hartanya, yang bisa dua-duanya lakukan, yang bisa dengan tenaga tenaga. Tapi jangan dia menjadi beban buat orang lain. Kemudian yang ke-8, membuang kotoran hati. Ya, seperti apa? Cinta dunia, sombong, ujub, riya, hasad, dengki, iri, tidak jujur. Ini harus dibersihkan. Hati kita harus kita bersihkan. Kemudian yang ke-9, kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Sebab Nabi menyuruh kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Dalam kamu berkemauan keras kepada yang bermanfaat buat kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jadi dalam kita menuntut ilmu, dalam kita menghafal, dalam kita belajar, dalam kita berdakwah, dalam kita membantu kaum muslimin, dalam kita berusaha, jangan sekali-kali putus asa. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kemudian yang ke-10, zuhud kepada dunia, tidak tamak kepada dunia, tidak serakah kepada dunia, dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Kemudian kita qanaah dengan apa yang ada. Yang ke-11, doa kepada Allah. Kita harus banyak berdoa. Ya, doa-doa ini yang ada antum hafalkan. Ya, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri, dan juga kecukupan. Doa juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Dan doa yang selanjutnya, kemudian yang paling penting, jazakumullah, yang perlu lagi untuk memperhatikan, bahwa kita tidak akan mampu membersihkan diri kita kecuali dengan pertolongan Allah. Ingat itu. Yang bisa membersihkan hati kita Allah. Tidak ada yang mampu membersihkan hati kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita terus mohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Antum lihat di halaman 137. Dua halaman sebelum terakhir. Ayat dalam surah An-Nur ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah syaitan, maka sungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu yang bersih, yang bisa membersihkan hatinya dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan hati siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ya, tetap kita mohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Maka doa Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Engkaulah yang dapat membersihkan hati. Ya Allah, berikanlah kepadaku, kepada hatiku ketakwaannya. Wa zakiha, bersihkan hatiku. Anta khairu man zakka, Engkaulah yang dapat membersihkan hati ini. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah sebagai pelindung dan penolong hati ini. Jadi akhwan fill din, jazakumullah, kita mohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Dan pembahasan ini bukan berarti bahwa kita menjadi orang-orang yang sok suci atau hati kita bersih, tidak. Saya dan antum sama. Kita membahas ini supaya kita sama-sama berusaha bagaimana kita membersihkan hati kita. Kita sudah ngaji, kita sudah menuntut ilmu, kita sudah dakwah, tapi kita coba berusaha membersihkan hati kita. Karena ini yang akan datang kepada Allah, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dan kita menjadi hati yang selamat, dan kita diluruskan oleh Allah dalam kita beramal, hati kita dan juga amal kita ikhlas karena Allah dan juga sesuai dengan sunnah, dan kita mengikuti manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.